Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, wa hlul uqaddatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita tuturkan mudah-mudahan dengan mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, ayat demi ayat yang kita kaji menambahkan kepada kita keimanan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surat Hud ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun masyhud. Yang artinya adalah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah penekanan dari ayat yang kita kaji sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak main-main menurunkan azab. Kalau kata Allah, azab akan aku turunkan, kun fayakun, kata Allah, maka terjadilah hal yang demikian itu. Akan tetapi bila kita menyadari yang demikian, orang yang takut dengan ayat yang diceritakan umat-umat yang terdahulu ini, kita sadar, maka apa yang perlu kita kuatkan, pondasinya adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan itu tidak akan luntur. Kita mulai dengan niat yang baik, walaupun mungkin pada hari-hari yang sebelumnya yang kita lewati ini penuh dengan kedustaan. Marilah kita mewasiatkan kepada diri kita masing-masing, yang paling penting intinya adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang juga keimanan bisa akan luntur ketika seseorang diberikan satu wewenang jabatan, diberikan Allah rezeki, diberikan ilmu, dan diberikan hal yang lain, sehingga iman tadi terkikis. Kita menuangkan harta, jabatan, ilmu yang kita miliki, sehingga apa yang muncul adalah egois diri kita. Contoh Fir'aun yang dulunya dia soleh, kemudian pada akhir hayatnya dia termasuk orang yang toleh, yaitu orang yang benar-benar diberikan Allah subhanahu wa ta'ala satu ujian dalam kehidupannya. Dia orang yang baik pada akhir hayatnya, dia termasuk orang yang menuhankan dirinya, ana rabbul alamin, aku adalah Tuhan. Maka disinilah fungsi keimanan yang menjadikan benteng segala-galanya dalam kehidupan kita harus kita pupuk pelan demi pelan, perlahan dan perlahan. Tetap kita refleksikan keimanan itu dengan berbuat baik, kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, masyarakat, keluarga, dan bangsa. Dalam hal ini saya didampingi Ustadz Perdana untuk menyampaikan beberapa hal yang terpenting dari ayat yang kita kaji. Kami silakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Menarik sekali kajian kita pada hari ini, karena di dalam keterangan ayat 103 ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang bagaimana Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang ingkar, bagaimana kemudian itu menjadi pelajaran bagi kehidupan, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hal terpenting ya bagi kehidupan alam semesta secara khusus manusia, yaitu tentang permasalahan keimanan. Jadi intinya tetap kembali kepada iman. Kalau kita berbicara tentang agama, maka kita akan berbicara tentang keimanan hal yang paling penting, karena tanpa keimanan tidak ada gunanya berbicara tentang agama. Begitu juga di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak berbicara tentang keimanan, percaya diri, rasa keyakinan diri, ya, keyakinan di dalam diri yang kuat, maka hidup ini juga tidak akan bisa menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya, karena orang-orang yang tidak punya rasa keyakinan terhadap dirinya, tidak punya keyakinan besar dalam dirinya, bermimpi besar, berpikir besar, maka orang seperti ini tetap akan menjadi orang-orang yang kerdil di dalam kehidupan. Ini menarik karena di sini dijelaskan inna fi zalika la ayatan liman khafa azabal akhirah, bahwa apa yang Allah gambarkan tentang hukuman dan azabnya itu adalah tanda-tanda bagi orang yang takut kepada akhirat. Ya, sekali lagi, sebagai tanda-tanda, sebagai bukti bagi orang yang takut terhadap kehidupan akhirat. Ini menarik. Kenapa? Karena akhirat ini adalah permasalahan yang gaib. Ya. Nanti itu permasalahannya adalah permasalahan nanti. Tapi gara-gara nanti inilah banyak orang yang akhirnya sedikit demi sedikit rasa kepercayaannya terhadap akhirat itu menjadi luntur. Kenapa menjadi luntur? Karena kalau tidak luntur, mengapa banyak orang yang masih melakukan korupsi walaupun banyak juga yang ditangkap, ya? Kenapa masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan walaupun ustadz sudah begitu banyak menerangkan? Kenapa orang masih mau melakukan keburukan sedangkan kebaikan itu sudah pasti akan memberikan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupannya? Jadi yakin terhadap khafa azabal akhirah, yakin terhadap adanya hari akhirat. Dan hari akhirat ini bukanlah merupakan hari yang sembarangan, karena hari akhirat itu adalah hari di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada sedikit pun, tidak ada setitik kejahatan pun yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti dipertanggungjawabkan. Inilah pentingnya pengetahuan dan juga keyakinan terhadap hari akhirat. Oleh karena itu, salah satu cara kita bagaimana supaya membuat kehidupan kita ini tetap pada jalur kebenaran, tetap meniti segala aturan-aturan serta bimbingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah tergambar di dalam pikiran kita bagaimana dahsyatnya hari akhirat itu. Bagaimana hari akhirat itu merupakan hari yang sangat-sangat menakutkan. Hal ataka hadisul ghasyiah wujuhu yauma izin khasyi'ah amilatun nasibah. Hal ataka, apakah engkau sudah mengetahui tentang informasi ghasyiah? Wujuhu yauma izin khasyi'ah, pada hari itu wajah-wajah akan tertunduk semuanya. Ya, wujuhu yauma izin khasyi'ah amilatun nasibah, berkeluh kesah dalam dirinya, menyesali segala perbuatan yang sudah dia lakukan. Kenapa dulu aku tidak beriman? Kenapa dulu begini? Kenapa dulu begini? Tapi sudah terlambat. Dia sudah menghadapi hari yang sangat dahsyat, di mana pada hari itu semua orang pada akhirnya akan mengetahui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ingin bahwa kita terlambat menyadarinya. Oleh karena itu, Al-Quran sudah cukup jelas memaparkan kepada kita bagaimana gambaran hari akhirat. Al-Quran dan hadis sudah memberikan gambaran kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini agar nanti di hari akhirat kita dapat bertemu dengan Allah dengan senyuman yang mengembang, rasa percaya diri yang tinggi, ya, hati yang begitu sangat bahagia dan berbunga-bunga, karena kita tahu bahwa pada saat itu segala yang kita lakukan di dalam dunia ini akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, mari coba kita tanamkan di dalam jiwa kita akan adanya hari akhirat, dan itu harus kuat. Mari coba kita ilustrasikan di dalam pikiran kita, gambarkan bagaimana dahsyatnya hari akhirat itu, sehingga kita tidak akan mau untuk melakukan hal-hal yang akan merugikan kita nanti di hari akhirat. Itu saya kira. Ya, terima kasih Ustaz. Paparan yang begitu membuat kita untuk lebih takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Ustaz, kita jumpai pada saat sekarang ini banyak para cendekiawan, bahkan akademisi ataupun orang-orang yang tidak yakin sekarang dengan adanya akhirat. Kemudian neraka itu hanya merupakan dongeng-dongeng saja. Kemudian surga bagi orang yang melakukan kebaikan, diterangkan Allah akan masuk surga, di bawahnya ada air. Jadi dilogikakan, apakah mungkin manusia ada di atas air? Tempatnya itu yang bagaimana? Kan begitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya, sedangkan Allah di dalam Al-Quran, ayat yang kita kaji ini, Allah jelas menyatakan orang yang takutlah dengan azab Allah itu, mereka akan terlepas daripada siksa di neraka. Bagaimana juga orang juga nih Ustaz, yang mereka tidak yakin dengan neraka ini. Ini kedudukan kayak mana ini? Apakah dia harus syahadat lagi? Ini banyak yang muncul paham yang di kalangan kita. Iya, terima kasih Ustaz Safiyat. Sebenarnya hal-hal ketidakyakinan ini itu bukan hanya terjadi pada masa sekarang saja, tapi dari dulu sudah ada itu ya. Aiza mitsna wa kunna turaba wa aizaman a inna lama ba'utsun aw aba unal awwalun. Kalau kami sudah mati, sudah jadi debu, apakah mungkin dikembalikan lagi kami? Dan apakah mungkin juga orang tua kami yang sudah terdahulu itu juga akan hidup kembali? Jadi ada cara berpikir cara berpikir dinalar-nalarkan begitu ya. Cara berpikir secara logika yang coba mereka terapkan dalam permasalahan hari akhirat ini. Tapi begini saja, supaya mudahnya begini. Kita di dalam dunia ini pasti percaya bahwa kalau kita melakukan tindakan kriminal, itu pasti akan ada sanksinya. Kalau mencuri masuk penjara, ya kan? Kalau korupsi masuk penjara juga dengan hukuman yang jauh lebih berat. Artinya apa? Kalau kita di dalam kehidupan ini saja percaya akan ada hukuman bagi setiap pelaku kejahatan, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, maka sebenarnya mempercayai hari akhirat itu jauh lebih mudah. Karena di dunia saja kita percaya ini adalah keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tidak akan ada orang yang bisa lepas daripada kejahatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, logika yang kita pakai itu, logika yang dipakai oleh orang-orang yang ingkar terhadap keberadaan hari akhirat, azab kubur, itu adalah logika yang coba untuk dilogika-logikakan, tidak sesuai dengan logika, dan sangat dipaksa untuk melakukannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang begini saja mudahnya. Mana lebih mudah orang membuat gelas tanpa cetakan dengan membuat gelas setelah ada cetakannya? Jawabannya tentu jauh lebih mudah membuat gelas kalau ada cetakannya. Kenapa? Kalau tak ada cetakannya berarti dia harus buat cetakan lagi dan dia buat gelas. Nah, manusia ya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup, setelah kita mati tidak susah bagi Allah untuk mengembalikan kita, sama seperti orang yang membuat gelas dengan cetakan tadi. Jadi semuanya mudah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dan logika yang kita pakai itu sebenarnya logika yang harus kita pahami dengan cukup baik, bahwa tidak segala sesuatunya itu bisa ditangkap oleh akal pikiran kita. Saya kira itu. Ya. Baik para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dapat kita simpulkan dalam kajian kita ini bahwasannya selalulah kita takut dengan azab Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Safiar didampingin Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.